بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Kita masuk ke bab surat ke-135 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babu istihbab salami idza dakhala baitahu, bab keterangan disunnahkannya salam apabila masuk rumah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah yang Maha Tinggi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه فإذا دخلتم بيوتا maka apabila kalian masuk ke satu rumah atau masuk ke rumah-rumah, فسلموا على أنفسكم maka salamlah, ucapkanlah salam atas diri-diri kalian, tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan, sebagai tahiyat penghormatan, salam yang datang dari Allah, yang merupakan pengajaran dari Allah, mubarakatan tayyibatan, yang diberkahi dan baik. Salam kepada diri-diri kalian, yaitu kalian ucapkan salam kepada anggota keluarga kalian, anak istri kalian, bapak ibu kalian, saudara-saudara kandung kalian. Itu semua adalah masuk dalam kategori anfusikum, diri-diri kalian. Jadi ucapkanlah salam walaupun kamu masuk ke rumahmu sendiri. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qal, dan dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau telah menyatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyatakan kepadaku, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika, kalau kamu masuk ke keluargamu, yakni ke rumahmu sendiri, yang di dalam rumah itu ada keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah assalamualaikum, yakun barakatan alaik wa ala ahli baitik, semoga dengan itu salammu itu akan menjadi barokah atasmu dan atas keluargamu, penghuni rumahmu, ahli baitik, penghuni rumahmu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa qal, dan Tirmidzi menyatakan, haditsun hasanun sahih, hadits yang hasanun sahih. Kemudian kita masuk kepada bab berikutnya, bab ke-136, babus salami ala tibyan, disunahkannya salam, mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Hadis berikutnya hadis ke-867, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, annahu marra ala sibyanin, bahwasanya Anas melewati serombongan anak-anak kecil, fasallama alaihim, kemudian Anas mengucapkan salam atas mereka. Waqal, dan Anas menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaf'aluhu. Rasulullah dulu ketika beliau masih hidup melakukan yang demikian ini, yaitu mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, babu salamir rajuli, bab keterangan salamnya suami ala zaujatihi kepada istrinya. Wal mar'ati min maharimihi, dan juga mengucapkan salam kepada wanita dari kalangan mahramnya, kepada istrinya dan juga kepada wanita dari kalangan mahramnya. Mahram itu wanita yang diharamkan untuk kita menikahinya, seperti ibu atau saudara perempuan atau anak perempuan, itu semua mahram. Bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang berpakaian ihram. Kalau muhrim itu orang yang berpakaian ihram. Kalau wanita yang kita diharamkan untuk menikahinya, namanya bukan muhrim tapi mahram, yaitu urut-urutan mahram sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa kalau enggak salah. Mulai dari ibu kandung, kemudian saudara, saudara kandung atau saudara tiri, anak perempuan, terus sampai 11 mahram. Ya. Mengucapkan salam kepada istri. Kalau istri itu bukan mahram, makanya boleh dinikahi. Nah, mahram itu ialah yang tidak boleh dinikahi karena hubungan nasab. Wa ala ajnabiyatin, dan juga lawannya mahram yaitu ajnabiyah, wanita yang ajnabiyah secara bahasa artinya asing, maksudnya wanita yang tidak punya, kita tidak punya hubungan mahram dengannya, boleh untuk dinikahi, seperti saudara nisan atau sepupu, artinya anaknya paman atau anaknya bibi, itu ajnabiyah, wanita yang boleh kita nikahi. Kemudian selanjutnya itu namanya ajnabiyah. Mengucapkan salam kepada wanita ajnabiyah, baik baik wanita itu satu, wa ajnabiyat ataupun banyak serombongan, baik dia sendirian ataupun dia rombongan banyak perempuan. La yukhaful fitnatu bihinna, dengan syarat boleh mengucapkan salam kalau tidak dikhawatirkan fitnah terhadap baik yang mengucapkan salam ataupun yang diucapkan salam padanya. Ya, fitnah syahwat ataupun fitnah apa saja. Wassalamuhunna bihadasyar, boleh mengucapkan salam kepada wanita-wanita tersebut, dan juga boleh wanita-wanita itu mengucapkan salam kepada pria dengan syarat ini tadi, tidak dikhawatirkan fitnah terhadap pria yang disalami ataupun wanita yang mengucapkan salam terhadap pria itu. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qaal, bahwa Sahal bin Sa'ad menyatakan, kanat fina imra'atun, wa fi riwayatin kanat lana ajuzun, bahwa di kalangan kami ada seorang wanita, imro'ah itu secara bahasa artinya wanita yang sudah lanjut usia. Kalau masih muda tidak disebut imro'ah, disebut syabah, wanita yang muda belia, atau disebut banat, wanita-wanita yang masih remaja. Tapi kalau disebut imro'atun, itu artinya wanita yang sudah lanjut usia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan kanat lana ajuz, kami di kalangan sahabat itu ada seorang ajuz. Kalau ajuz sudah jelas artinya ialah wanita yang sudah tua. Na'khudhu min usulis silqi, kami biasa mengambil daripadanya min usulis silqi. Usulis silqi yaitu apa? Bakal, yaitu sayur-sayuran yang apa, dalam bentuk akarnya seperti wortel atau apa, kentang, itu kan akarnya. Nah, itu biasa kami membeli daripadanya, dari wanita itu, sayur-sayuran tersebut. Fatatrahuhu fil qidri, dan kemudian biasa pula setelah itu ditaruh di qidr, kuali. watukarkiru habbatin min syair. Dan biasa pula kami mengambil ditambahkan pula padanya habbat min syair, beberapa biji gandum. Fa'idha fallainal jumu'ata, maka apabila kami telah sholat Jum'at, wan sorofna, dan kami pulang dari sholat Jum'at, nusallimu alaiha, kita biasa mengucapkan salam kepada wanita tersebut. Fatuqaddimuhu ilaina, kemudian adonan atau makanan itu disuguhkan kepada kami. Sayur-sayuran tukar kiru yang di apa diadoni dengan gandum dan direbus sehingga jadi apa masakan. Nah, kami biasa membeli dari wanita itu, demikian biasa menyediakan makanan untuk kami, makanan siap hidang. Nah, yang disebutkan di sini, para sahabat mengucapkan salam kepada wanita penjual makanan tersebut. Ya, ini menjadi dasar bolehnya untuk mengucapkan salam kepada seorang wanita, walaupun tidak ada hubungan famili. Rawahul Bukhari. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa an ummi Hani Fakhitah binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat, bahwa Ummu Hani Fakhitah binti Abi Talib, berarti saudara misan Rasulullah, saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, wanita ini mengatakan, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Nabi yaumul fathi, pada hari apa, Fathu Mekah, pada hari pembebasan kota Mekah. Wahuwa yaktatilu, dan Nabi dalam keadaan mandi ketika aku mendatangi beliau. Wafatimatu tasturuhu bisawfin, Fatimah membawa kain menutupi, tasturuhu menutupi Nabi, karena memang waktu itu belum dikenal adanya kamar mandi yang khusus, sehingga jarang ada kamar mandi di rumah-rumah. Sehingga kalau mau mandi ya ada yang membawa kain untuk menutup orang tersebut yang sedang mandi itu, sehingga auratnya tidak terlihat. Fatimah menutupi Nabi. Kemudian dikatakan, wasallam tu, maka aku ucapkan salam kepada beliau. Wa zakaratil hadis, dan disebutkan hadis ini, rawahu Muslim. Nabi menjawab salam, karena apa? Tidak di WC atau tidak sedang buang air besar maupun buang air kecil. Kalau sedang buang air besar atau buang air kecil, tidak Nabi menjawab salam kalau ada orang yang mengucapkan salam kepadanya. Ya, tapi kalau banyak model kamar mandi sekarang kan campur kamar mandi dengan WC, jadi ya untuk apa warok tidak menjawab salam ketika masih di kamar mandi yang ada WC-nya itu. Nah, kalau Nabi bukan di kamar mandi, bukan pula sedang buang air besar ataupun buang air kecil, beliau disalami menjawab salam itu. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, bahwa Asma menyatakan, marra alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fi niswatin fa sallama alaina, bahwa Nabi lewat di hadapan kami serombongan wanita, kemudian Nabi mengucapkan salam kepada kami. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan, dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Wa hadza lafdu Abi Dawud, dan ini adalah lafaz Abi Dawud. Wa lafdu Tirmidzi, sedangkan lafaz Tirmidzi disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yauman, lewat di masjid di suatu hari, wa usbatun minan nisa'i qu'ud, dan serombongan wanita sedang duduk-duduk, fa alwa biyadihi bit taslim, kemudian Nabi mengisyaratkan dengan tangannya untuk mengucapkan salam. Ini sudah kita baca riwayat Tirmidzi ini sebelumnya. Selanjutnya, babu tahrim ibtida'inal kafir bisalam, bab diharamkannya kita memulai mengucapkan salam kepada orang kafir, non-muslim. Non-muslim itu dinamakan dalam syariah kafir. Ya, tentu sangat dianjurkan kita memakai istilah kafir ketika menyebut orang yang bukan muslim. Sebab dikhawatirkan kalau kita terbiasa memakai istilah-istilah yang tidak syar'i, nanti kita lupa kepada istilah syariah tersebut. Yang paling sering lupa konsekuensinya. Ya, kita biasa menyebut non-muslim, ya, akhirnya kita lupa bahwa non-muslim itu dalam pandangan syariah ya kafir. Ya gitu. Dan kafir itu ada hukumnya, ada hukum-hukum tertentu dalam syariah. Nah, kalau kita biasa menggunakan non-muslim, non-muslim, apalagi tambah sekarang saudara kita non-muslim, lu saudaramu apa? Hah? Bukan saudaramu. Bahkan kalaupun punya hubungan sebagai saudara kandung, ya gugur hak-hak saudara kandung dalam hal hukum waris. Ya, jadi kedudukannya sudah lain. Maka istilah kafir itu lebih harus disosialisasikan dalam menyebut orang non-muslim itu, ya, karena supaya mengingatkan kita hukum yang harus ditegakkan padanya. Antara lain hukumnya ialah dilarang kita memulai mengucapkan salam kepadanya. Wa kaifiyatur radd, wa kaifiyatur radd alaihim, dan bagaimana menjawab salamnya orang kafir, ini juga hukum, ya, dalam kaitannya dengan kedudukan antara muslim dengan kafir. Wastihbabus salam ala ahli majlisin, dan disunahkan mengucapkan salam kepada anggota suatu majlis, fihi muslimuna wa kuffar, yang di dalam anggota majlis itu ada orang muslim, ada orang kafir, maka tetap disunahkan mengucapkan salam kepada majlis itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda wala nasara bisalami, jangan kalian memulai salam kepada orang Yahudi, dan jangan pula kalian memulai salam kepada orang Nasara. Nah, kalau bukan Yahudi, bukan Nasara, bagaimana? Hindu, Buddha, Konghucu, ya lebih tidak boleh lagi. Ya, sebab Yahudi dan Nasara sendiri itu adalah orang-orang kafir yang mempunyai hak-hak istimewa dalam kaitannya dengan hubungan dengan umat Islam. Ya, lebih daripada orang-orang kafir yang lainnya. Yaitu sembelihan orang Yahudi dan Nasara itu kalau mengucapkan bismillah halal sembelihannya. Anak-anak perempuan Yahudi dan Nasara itu halal untuk dinikahi oleh pria-pria muslim. Nah, kalau orang kafir yang non-Yahudi dan non-Nasrani, haram untuk dinikahi wanita-wanitanya, kecuali kalau mau masuk Islam. Ya, jadi kalau Yahudi dan Nasara saja yang punya keistimewaan dalam hukum Islam, tidak boleh kita memulai salam, lebih-lebih lagi yang bukan Yahudi dan Nasara dari kalangan kafir. Kalau dia itu Hindu atau Buddha atau enggak punya agama sama sekali, ya, tentu lebih tidak boleh kita memulai salam kepadanya. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin, apabila kalian menjumpai mereka di satu jalan, fattaruhu ila adyaqih, maka desaklah dia ke jalan yang lebih sempit. Artinya, jangan kamu yang usahakan, jangan kamu yang minggir. Kalau berpapasan di jalan, dianya yang minggir gitu. Nah, kalau sama-sama jalan kaki, ya bukan kamu yang minggir, tapi hendaknya dia yang minggir. ini untuk izzah, kedudukan, kemuliaan orang muslim. Ya. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Coba kita lihat di sini, walaupun kafirnya itu kafir zimmi, kafir zimmi itu kafir yang minta perlindungan hukum kepada negara Islam, ya, minta jadi warga negara Islam dengan menunaikan syarat-syarat sebagai kafir zimmi, tetap kalau jalan di jalan umum sama-sama jalan kaki, itu harus dia yang minggir, jangan orang muslim yang minggir, begitu ya. Nah, ini tuntunan Nabi, tidak boleh memulai salam kepadanya dan tidak boleh dan juga dituntunkan ketika berjalan itu hendaknya dia yang berjalan di pinggir, bukan muslim yang minggir. Wa an Anas radhiyallahu anhu qol. Kemudian dari Anas yang Allah telah meridainya, bahwa beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza sallama alaikum ahlul kitabi, apabila ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, yaitu Yahudi ataupun Nasrani, faqulu wa alaikum, maka jawablah salamnya itu dengan wa alaikum titik dan atas kalian. Dia mengucapkan assalamualaikum, jawab waalaikum. Assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab waalaikum. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Jadi bukan waalaikumsalam, tapi waalaikum. Kalau dia mengucapkan salam dengan isinya salam, ya semoga kembali kepada dia sehingga dia dapat hidayah, dapat apa, rahmah dari Allah, dapat barokah. Kalau justru dia memelesetkan salam sehingga dia mestinya mengucapkan assalamualaikum yang artinya ialah salam sejahtera atas kalian, dipelesetkan menjadi assalamualaikum, celaka atas kalian. Nah, kalau mungkin dia memelesetkan begitu, ya kembali kepada dia, waalaikum. Jadi dua-duanya kembali kepada dia. Naam. Wa an Usamah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Usamah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra ala majlisin, lewat di satu majlis, fihi, di majlis itu akhlaq, campur minal muslimin wal musyrikin, ada muslimin ada musyrikin, ya, orang-orang musyrik, yaitu abadatul autani wal yahudi, yaitu para penyembah berhala, abadatul autan, para penyembah berhala dan orang Yahudi. Fasallama alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka Nabi mengucapkan salam kepada majlis itu, karena di situ ada campur muslimin dan musyrikin. Ya, maka tetap kita mengucapkan assalamualaikum, ya, kepada mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.